Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yakub SHMA cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua dimulai dari halaman 522. Kitab Halal dan Haram, yaitu kitab keempat dari rubuk adat kebiasaan dari kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujian bagi Allah yang menjadikan insan dari tanah melekat dan kering. Kemudian ia menyusun bentuknya dalam bentuk yang amat baik dan dalam kesederhanaan yang amat sempurna. Kemudian ia menyajikannya pada permulaan kejadiannya dengan susu yang dibersihkan dari antara tai dan darah. Susu yang bersih seperti air pancuran. Kemudian ia memeliharakannya dengan apa yang diberikan dari rezeki yang baik, dari segala yang membawa kepada kelemahan dan kehancuran. Kemudian mengungkung nafsu syahwatnya yang melampaui batas dari pelanggaran dan perkosaan. Dan memaksakannya dengan yang diharuskan kepadanya mencari makanan yang halal. Dan menghancurkannya dengan pecahnya nafsu syahwat itu akan tentara setan yang selalu berusaha untuk menyesatkan. Sesungguhnya tentara setan itu mengalir dari anak Adam pada tempat mengalir darah yang cair. Maka disempitkannya kepada anak Adam itu kemegahan halal yang berlaku dan berjalan apabila tidak dicerai beraikannya sampai kepada urat yang paling dalam, selain oleh nafsu syahwat yang condong kepada kekerasan dan kelepasan. Maka tinggallah anak Adam itu untuk apa yang diikatkan oleh nafsu syahwat dengan ikatan halal, dalam keadaan kecewa dan merugi. Tak ada baginya yang menolong dan yang membantu. Dan salawat kepada Muhammad yang memberi petunjuk dari kesesatan dan kepada keluarganya yang sebaik-baiknya. Anugerahilah kiranya keselamatan yang sebanyak-banyaknya. Adapun kemudian, maka sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, "Talabul halali faridotun ala kulli muslimin." Mencari yang halal itu fardu atas semua orang muslim. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kewajiban ini bila dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang lain adalah yang paling ditolak oleh akal untuk memahaminya dan yang paling berat kepada anggota badan untuk melaksanakannya. Dan karena itulah, ia terbenam secara keseluruhan kepada pengetahuan dan perbuatan. Dan jadilah kekaburan pengetahuan itu sebab bagi terbenam pelaksanaannya. Karena disangka oleh orang-orang yang bodoh bahwa yang halal itu tidak ada. Dan jalan untuk sampai kepadanya tertutup. Dan tak ada lagi dari yang halal yang baik selain air sungai Al-Furat dan rumput yang tumbuh pada tanah yang tak berbunya. Selain dari itu, telah dikotorkan oleh tangan-tangan pelanggar dan dirusakkan oleh muamalah-muamalah yang merusakkan. Maka apabila sulit memperoleh kecukupan dengan rumput dari tumbuh-tumbuhan, niscaya tidak ada jalan yang masih tinggal selain daripada berlapang-lapang dada yang diharamkan. Maka mereka pun melemparkan yang maha penting ini dari agama akan pokoknya. Dan tiada mereka mengetahui lagi di antara harta-harta itu pemisahan dan perceraian. Alangkah jauhnya dari kebenaran. Sedang yang halal itu terang dan yang haram itu terang. Dan di antara keduanya ada hal-hal yang syubhat. Dan senantiasalah yang tiga ini berdampingan. Bagaimanapun keadaan itu tukar bertukar. Manakala adalah ini suatu bid'ah yang telah merata kemadorotannya pada agama dan beterbangan rabu apinya pada orang banyak, niscaya wajiblah membuka tutup dari kerusakannya dengan memberi petunjuk kepada pengetahuan dan membedakan antara halal, haram, dan syubhat secara meyakinkan dan menjelaskan. Dan tidak dikeluarkan oleh penyempitan dari segi kemungkinan. Dan akan kami jelaskan yang demikian itu dalam 7 bab. Bab pertama, tentang keutamaan mencari yang halal dan mencela yang haram dan tingkat-tingkat halal dan haram. Bab kedua, tentang tingkat-tingkat syubhat, perkembangannya dan pembedaannya dari halal dan haram. Bab ketiga, tentang pembahasan pertanyaan penuh perhatian, perlengahan, dan tempat-tempat penyangkaan syubhat pada halal dan haram. Bab keempat, tentang cara keluarnya orang yang bertobat dari kezaliman-kezaliman kehartaan. Bab kelima, tentang harta karuniaan dan pemberian sultan-sultan, apa yang halal dan yang haram daripadanya. Bab keenam, tentang masuk dan bercampur baur dengan sultan-sultan. Bab ketujuh, tentang persoalan-persoalan yang bercerai-berai. Bab pertama, tentang keutamaan yang halal dan pencelaan yang haram, dan penjelasan berbagai macam yang halal, tingkat-tingkatnya, dan berbagai macam yang haram dan tingkat-tingkatnya, penjagaan diri atau warok daripadanya. Keutamaan yang halal dan pencelaan yang haram. Allah Ta'ala berfirman, Kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Artinya, makanlah dari yang bagus-bagus dan kerjakanlah yang baik-baik. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah Ta'ala menyuruh makan dari yang bagus-bagus sebelum bekerja. Dan dikatakan bahwa yang dimaksud ialah yang halal. Allah berfirman, Dan janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil atau yang tidak halal. Surat Al-Baqarah ayat 188. Allah Ta'ala berfirman juga, Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan cara zalim, sesungguhnya mereka akan memakan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala. Surat An-Nisa ayat 10. Allah Ta'ala berfirman, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba kalau kamu betul-betul orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 278. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Dan kalau kamu tidak melakukannya, ketahuilah, ada perperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Surat Al-Baqarah ayat 279. Dan kemudian Allah Ta'ala menyambung, Dan kalau kamu tobat atau kembali kepada aturan Allah, maka kamu berhak atas pokok uangmu. Surat Al-Baqarah ayat 279. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Dan siapa yang kembali pula mengerjakannya, mereka itulah isi neraka. Mereka tetap di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Ta'ala menjadikan orang pemakan riba pada awal keadaannya dimaklumkan dengan memerangi Allah, dan pada akhir keadaannya dibawa ke neraka. Ayat-ayat yang datang mengenai yang halal dan yang haram adalah tidak terhitung banyaknya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Mencari yang halal itu adalah fardu atas tiap-tiap orang muslim." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari ilmu adalah fardu atas tiap-tiap orang yang muslim." Lalu sebagian ulama berkata bahwa yang dimaksudkan dengan ilmu itu ialah ilmu mengenai yang halal dan yang haram, dan dijadikannya maksud dari kedua hadis itu satu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa berusaha untuk keluarganya dari harta yang halal, maka adalah ia seperti orang yang berjihad fisabilillah. Dan barang siapa mencari dunia yang halal dalam menjaga diri dari yang haram, niscaya adalah ia pada derajat orang-orang sahid." Diriwayatkan At-Tabarani dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa makan yang halal 40 hari, niscaya dianugerahi Allah nur dalam hatinya dan dialirkan mata air hikmah dari hatinya kepada lidahnya." Dan pada suatu riwayat tersebut, "Niscaya dianugerahi Allah kepadanya suhud dunia." Diriwayatkan Abu Naim dari Abu Ayyub. Dan diriwayatkan bahwa Sa'ad meminta kepada Rasulullah SAW supaya bermohon kepada Allah Ta'ala untuk menjadikan Sa'ad itu diterima doanya. Lalu Nabi SAW menjawab, "Atib tam'ataka tustajab da'watuka." Baguskan makananmu, niscaya diterima doamu. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Abbas. Tatkala Nabi SAW menyebutkan orang yang lupa kepada dunia, lalu beliau bersabda, "Banyaklah orang yang centang perentang berdebu yang lari ke sana kemari dalam perjalanan jauh. Makanannya haram dan pakaiannya haram dan selalu memakan yang haram, yang mengangkatkan kedua tangannya lalu berdoa, 'Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku,' maka bagaimanakah diterima doanya itu karena yang demikian?" Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Dan pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah mempunyai malaikat pada Baitul Maqdis yang menyerukan tiap-tiap malam, "Barang siapa memakan yang haram, niscaya tidak diterima daripadanya sarf dan adl." Maka ada ulama yang mengatakan sarf itu ialah perbuatan sunat dan adl itu ialah perbuatan fardu. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa membeli kain dengan harganya 10 dirham, dan dalam harganya itu 1 dirham haram, niscaya tidak diterima oleh Allah akan salatnya selama sesuatu dari yang kain itu masih ada padanya." Nabi SAW bersabda, "Kulu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi." Tiap-tiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api nerakalah yang lebih utama dengan daging itu. Dan Nabi SAW bersabda, "Barang siapa tidak menghiraukan dari manakah ia memperoleh harta itu, niscaya Allah tidak menghiraukan dari mana ia dimasukkan ke neraka." Nabi SAW bersabda, "Ibadah itu 10 bagian, 9 bagian daripadanya pada mencari yang halal." Hadis ini diriwayatkan sebagai hadis marfu atau diangkatkan sampai kepada Nabi, dan hadis mauquf pula yang terhentinya sampai kepada sebagian sahabat. Dan Nabi SAW bersabda, "Barang siapa memperoleh harta dari perbuatan yang berdosa, lalu dipergunakan uang itu untuk menyambung silaturahim, atau bersedekah dengan uang itu, atau membelanjakannya pada Sabilillah, niscaya dikumpulkan oleh Allah itu semuanya. Kemudian dilemparkannya ke dalam neraka. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik agamamu ialah warok. Nabi SAW bersabda, barang siapa menjumpai Allah dengan warok, niscaya dianugerahi Allah kepadanya pahala Islam semuanya. Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam setengah kitab-kitab. Ya. Adapun orang-orang warok, maka aku malu menghisabkan atau menghitung amalan mereka. Nabi SAW bersabda, sedirham dari riba adalah lebih berat pada sisi Allah dari 30 zina dalam Islam. Dan pada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, perut besar itu adalah kolam bagi badan dan urat-urat itu datang kepadanya. Apabila perut besar itu sehat, niscaya keluarlah segala urat-urat dengan sehat. Dan apabila ia sakit, niscaya keluarlah urat-urat itu dengan sakit. Dan makanan dalam agama adalah seperti fondasi dalam bangunan. Apabila fondasi itu telah teguh dan kuat, niscaya bangunan itu melurus dan meninggi. Dan apabila fondasi itu lemah dan bengkok, niscaya runtuhlah dan jatuhlah bangunan. Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah orang yang mendirikan bangunannya di atas dasar takwa dan keridhaan Allah, itukah yang lebih baik? Ataukah orang yang mendirikan bangunannya di pinggir lurah yang runtuh, lalu ia jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam, dan Allah tiada memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 109. Dan pada hadis tersebut, barang siapa mengusahakan harta dari yang haram, maka kalau ia bersedekah dengan harta itu, niscaya tidak diterima. Dan kalau ditinggalkannya di belakangnya, niscaya adalah menjadi perbekalan ke neraka. Dan telah kami sebutkan sejumlah hadis pada kitab Adab Berusaha yang membuka keutamaan mengusahakan yang halal. Adapun asar atau kata-kata para sahabat dan ulama-ulama terdahulu, maka telah datang berita bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an meminum susu dari usaha hambanya. Kemudian ia bertanya kepada hambanya, dari mana diperolehnya susu itu? Maka hamba itu menjawab, aku bernujum bagi satu kaum, lalu mereka memberikan susu itu kepadaku. Lalu Abu Bakar memasukkan anak jarinya ke dalam mulut, dan jadilah beliau muntah-muntah. Sehingga aku menyangka nyawanya akan keluar. Kemudian beliau berdoa, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku meminta kemaafan kepadamu daripada yang dibawa oleh urat-urat yang bercampur di dalam perut. Dan pada bagian hadis, bahwa Nabi SAW diberitahukan yang demikian, lalu beliau bersabda, apakah tidak kamu ketahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq tidak masuk ke dalam rongga tubuhnya, melainkan yang baik. Begitu pula, Umar radhiyallahu an meminum dari susu unta zakat karena tersalah. Lalu beliau memasukkannya anak jarinya dan memuntah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya kamu melupakan daripada ibadah yang utama, yaitu wara'. Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, jikalau kamu mengerjakan sholat seperti busur melengkung dan kamu berpuasa sehingga kamu seperti anak panah kekurusan, niscaya tidaklah itu diterima daripada kamu, melainkan dengan warok yang mendinding. Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu berkata, tidaklah diperoleh oleh orang yang memperoleh, selain orang yang berpikir dengan akal, akan apa yang masuk ke dalam rongga perutnya atau rongga tubuhnya. Al-Fudail berkata, barang siapa mengetahui akan apa yang masuk ke dalam rongga tubuhnya, niscaya ia dituliskan oleh Allah sebagai orang siddiq. Dari itu, maka perhatikanlah pada siapa engkau memakan pagi wahai orang yang patut dikasihani. Ada orang yang menanyakan kepada Ibrahim bin Adam radhiyallahu an, mengapakah Tuhan tidak meminum air zam-zam? Lalu beliau menjawab, jikalau aku mempunyai timba, niscaya aku minum daripadanya. Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu an berkata, barang siapa membelanjakan dari yang haram pada mentaati Allah, niscaya adalah ia seperti orang yang menyucikan kain yang bernajis dengan kencing. Dan kain yang bernajis itu tidaklah dapat disucikan selain oleh air, dan dosa tidak akan ditutup selain oleh yang halal. Yahya bin Ma'az berkata, taat itu adalah suatu khasanah atau gudang dari khasanah-khasanah Allah, melainkan bahwa kuncinya adalah doa, dan gigi doa itu ialah suap-suap makanan halal. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak diterima oleh Allah salat seseorang yang di dalam rongga tubuhnya ada yang haram. Sal ats-Tsauri berkata, tidak akan sampai seorang hamba kepada hakikat iman sehingga ada padanya empat perkara. Mengerjakan yang fardu dengan yang sunat, memakan yang halal dengan warak, menjauhkan yang larangan dari zahir dan batin, dan sabar di atas yang demikian sampai kepada mati. Dan beliau berkata lagi, barang siapa menyukai akan memperoleh kasyaf atau pembukaan hijab dengan tanda-tanda orang-orang sidik, maka janganlah ia memakan selain yang halal, dan jangan bekerja selain pada yang sunat atau pada yang darurat. Dan ada ulama yang mengatakan, barang siapa memakan syubhat 40 hari, niscaya gelaplah hatinya. Dan itu adalah penakwilan atau penafsiran firman Allah Ta'ala, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan berpikir begitu. Bahkan apa yang telah mereka kerjakan itu menjadi karat bagi hati mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Ibnul Mubarak berkata, mengembalikan sedirham dari harta syubhat adalah lebih menyukakan aku daripada aku bersedekah dengan 100.000 dirham. 100.000 dan 100.000 sehingga sampai kepada 600.000. Setengah salaf berkata, bahwa hamba itu memakan akan sesuatu makanan, lalu jantungnya terbalik-balik, maka busuk, sebagaimana busuknya kulit yang disama, dan tidaklah kembali kepada keadaannya semula selama-lamanya. Sahal radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang memakan yang haram, niscaya durhakalah segala anggota tubuhnya. Ia mau atau ia enggan, ia tahu atau ia tidak tahu, dan barang siapa makanannya itu halal, niscaya ia ditaati oleh segala anggota tubuhnya dan diberi taufik kepada kebajikan. Sebagian salaf berkata, sesungguhnya suap pertama yang dimakan oleh hamba dari yang halal, maka diampunkan apa yang terdahulu dari dosanya. Dan barang siapa menegakkan dirinya pada tempat kehinaan, pada mencari yang halal, niscaya berjatuhanlah segala dosa daripadanya seperti berjatuhan daun kayu kering. Diriwayatkan pada beberapa asar orang-orang terdahulu, bahwa seorang juru nasihat atau mubaligh adalah apabila ia duduk di hadapan orang-orang banyak, lalu berkata, ulama itu menghilang daripadanya tiga perkara. Jikalau ia beriktikad bid'ah, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama dia, karena ia berbicara dari lidah setan. Kalau ia bermakanan jahat, maka ia berbicara dari hawa nafsu. Maka kalau ia tidak berketetapan akal, niscaya dengan perkataannya itu lebih banyak merusak daripada yang memperbaiki. Maka janganlah kamu duduk-duduk bersama dia. Dan beberapa kabar yang terkenal dari Ali radhiyallahu an dan lainnya, bahwa dunia itu yang halalnya ialah hisab atau dihitungkan, dan haramnya ialah azab. Dan yang lain-lain menambahkan, dan syubhatnya ialah itab atau cacian. Dan diriwayatkan bahwa setengah orang-orang soleh menyuguhkan makanan kepada setengah abdal atau para wali, lalu tidak mau memakannya, maka orang soleh itu menanyakan kepada abdal tersebut. Lalu abdal itu menjawab, kami tidak akan memakan, melainkan yang halal. Maka karena itulah, hati kami menjadi lurus, keadaan kami berkekalan baik. Kami memperoleh kasaf akan alam malakut, dan kami menyaksikan akan akhirat. Dan kalaulah kami memakan dari apa yang kamu makan 3 hari, niscaya tidaklah kami kembali kepada sesuatu dari ilmu yakin, dan hilanglah khauf atau takut kepada Allah dan musyahadah dari hati kami. Maka berkata seorang laki-laki kepada abdal itu, sesungguhnya aku berpuasa untuk masa yang menghatamkan Al-Quran pada tiap-tiap bulan 30 kali. Maka abdal itu menjawab kepadanya, minuman ini yang engkau lihat aku meminumnya dari malam tadi adalah lebih menyukakan kepadaku daripada 30 kali khatam Al-Quran dalam 300 rakaat dari amalanmu. Dan adalah minumannya itu dari susu kijang hutan. Adalah di antara Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Mu'in persahabatan yang sudah lama. Lalu Ahmad bin Hanbal tidak bercakap-cakap lagi dengan Yahya bin Mu'in itu ketika beliau mendengar Yahya mengatakan, sesungguhnya aku tiada akan meminta kepada seseorang sesuatu pun, dan kalau diberikan kepadaku sesuatu oleh setan, niscaya aku akan makan. Sampai Yahya itu meminta maaf dan berkata, aku hanya bermain-main saja. Maka menjawab Ahmad bin Hanbal, engkau bermain-main dengan agama. Apakah engkau tidak tahu bahwa makan itu setengah dari agama yang didahulukan oleh Allah dari amalan saleh? Lalu beliau membaca firman Allah Ta'ala, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Artinya, makanlah yang bagus-bagus dan kerjakanlah yang baik-baik. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan menurut kabar, bahwa sesungguhnya tertulis dalam Taurat, barang siapa tidak memperdulikan dari mana makanannya, niscaya tidak diperdulikan oleh Allah dari pintu mana dari neraka ia dimasukkan. Dari Ali radhiyallahu an, bahwa beliau tidak memakan suatu makanan setelah terbunuh Utsman radhiyallahu an dan rumahnya menjadi rampasan, selain makanan yang dicapkan karena takut dari makanan syubhat. Al-Fudail bin Iyad, Ibnu Uyainah, dan Ibnu Mubarak berkumpul pada Wahid bin Al-Wad di Makkah. Maka mereka menyebutkan ruthab atau kurma yang belum kering. Lalu menjawab Wahid, ruthab adalah makanan yang amat aku sukai, kecuali aku tidak memakannya. Karena bercampur ruthab Makkah itu di kebun-kebun yang berbau musang, jabat, dan lainnya. Lalu menjawab Ibnu Mubarak, kalau engkau pandang seperti ini, niscaya sempitlah roti kepadamu. Maka Wahib bertanya, apakah sebabnya? Ibnu Mubarak menjawab, sesungguhnya pokok-pokok kehilangan sudah bercampur baur dengan orang-orang sufi. Mendengar itu, lalu Wahib jatuh pingsan. Maka berkata Sufyan Ibnu Uyainah, engkau bunuh laki-laki ini? Ibnu Mubarak menjawab, tidak, aku bermaksud selain untuk memudahkan kepadanya. Tatkala Wahid telah sembuh, lalu ia berkata, milik Allah di atas diriku tidak akan memakan roti selama-lamanya sehingga aku menemuinya. Wahib bercerita seterusnya bahwa ia meminum susu. Ia berkata, maka dibawa oleh ibunya susu kepadanya. Maka ia bertanya kepada ibunya tentang susu itu. Ibunya menjawab, susu itu dari kambing suku Anu. Lalu ia menanyakan tentang harganya, dan dari mana mereka memperoleh harga itu. Maka ibunya pun menerangkan. Tatkala susu itu didekatkannya ke mulutnya, lalu Wahib bertanya lagi, dari mana kambing itu digembalakan? Ibunya diam, tidak menjawab. Maka Wahib tidak jadi meminumnya, karena kambing itu dikembalikan dari tempat yang padanya ada hak orang-orang Islam. Maka ibunya berkata, minumlah, sesungguhnya Allah akan mengampunkan dosamu. Wahib menjawab, aku tidak suka diampunkan dosaku, sedang aku telah meminumnya. Maka aku memperoleh pengampunannya dengan berbuat kemaksiatan kepadanya. Bisir Al-Hafi radhiyallahu an adalah dari orang yang warak. Lalu orang menanyakan kepadanya, dari manakah Tuhan makan? Ia menjawab, dari mana kamu makan? Tetapi tidaklah orang yang memakan di mana ia menangis, seperti orang yang memakan di mana ia tertawa. Dan seterusnya ia berkata, tangan itu lebih pendek dari tangan, dan suap itu lebih kecil dari suap. Begitulah adanya. Mereka itu menjaga diri dari subhat-subhat.